Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله صدراتكم kaum muslimin di Malaysia dan semua yang bisa mendengar kajian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah kita akan mulai mengkaji sebuah kitab yang sebenarnya merupakan transkrip ceramah dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Liqa Al-Bab Al-Maftuh. Kemudian beliau ketika berceramah beliau ditranskrip menjadi sebuah tulisan, ya, dan tersebar, ya, dicetak, ya, dan juga kita alhamdulillah mudah untuk mengaksesnya baik dengan file PDF ataupun kitab yang tercetak. Nah, alhamdulillah ini sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengkaji tafsir Al-Qur'an, ya, hendaknya kita berusaha kaji tafsir makna-makna ayat Al-Qur'an berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dan para ulama salaf yang mengikuti Nabi dan para sahabat dengan baik. Nah, untuk kitab-kitab tafsir yang ringkasan, ya, di antara yang direkomendasikan adalah tafsir Al-Muyassar. Tafsir Al-Muyassar disusun oleh sekelompok para ulama, ya, ditakdim oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Kemudian tafsir Taisir Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau disebut juga dengan tafsir As-Sa'di, tafsir karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Itu juga rujukan tafsir yang ringkas yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah. Dan Untuk tafsir-tafsir yang berdasarkan riwayat, ya, di antara yang pertama kali menyusunnya adalah Al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Beliau memiliki kitab tafsir yang ketika menjelaskan sebuah ayat, kebanyakan beliau menyebutkan pendapat-pendapat Nabi atau para tabi'in yang menjelaskan makna sebuah kata dari ayat tersebut. Kemudian ada juga yang setelah itu, beberapa abad setelah beliau, tafsir Ibnu Katsir, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau salah satu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, juga murid dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau memiliki tafsir Al-Qur'an Al-Azim yang disebut dengan tafsir Ibnu Katsir. Ini termasuk tafsir yang bagus sebagai rujukan. Nah, kemudian terkait dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ini memang memiliki ilmu yang luas dan beliau memiliki semangat yang luar biasa di dalam menyebarkan ilmu. Begitu banyak ceramah-ceramah beliau, ya, file ceramah-ceramah beliau, ya, beberapa, mungkin beberapa belas tahun yang lalu, ya, itu bisa mencapai di atas ribuan, bisa 1100, 1200, ya, dan kadang masih bermunculan yang ditranskrip dari audio-audio ceramah beliau itu dalam berbagai disiplin ilmu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan pencerahan, memberikan ilmu yang menerangi umat. Nah, begitu banyak karya beliau. Terkait dengan ilmu tafsir, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait dengan ilmu, dengan ilmu tafsir, sampai ada penelitian, penelitian dissertation, risalah untuk mendapatkan doktor, gelar doktor, ya, itu berjudul Juhudu Syekh Ibnu Utsaimin wa Ara'uhu fi Tafsir, kesungguhan Syekh Ibnu Utsaimin dan pendapat-pendapat beliau dalam tafsir. Juhudu Syekh Ibnu Utsaimin wa Ara'uhu fi Tafsir. Ini adalah karya tulis disertasi untuk mendapatkan gelar S3, ya, untuk mendapatkan gelar doktor, ya, di Jami'ah Muhammad bin Saud, Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Nah, dan di situ dijelaskan bagaimana Syekh Ibnu Utsaimin di dalam memiliki karya-karya yang luar biasa, perhatian beliau yang luar biasa dalam tafsir. Banyak beliau karya-karyanya terkait dengan tafsir, baik itu usul fit tafsir, usul fit tafsir, ya, yang beliau rangkum sebagian dari karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Muqaddamah fi usul tafsir. Kemudian beliau urutkan, disusun dengan kemudian menjadi kitab usul fit tafsir. Dan beliau sendiri memiliki syarah terhadap usul fit tafsir. Bahkan pelajaran usul fit tafsir itu lebih dari satu kali kajian yang selesai. Ya, yang beredar di internet ada setidaknya dua kali syarah beliau yang berbeda tentang usul fit tafsir. Nah, dan terkait dengan kesungguhan beliau di dalam tafsir ini, juga beliau punya karya yang mungkin sulit dicari yang mirip dengan itu, ya. Beliau memiliki karya kitab berjudul Al-Ilmam bi ba'dhi ayatil ahkam tafsiran wastinbatan. Al-Ilmam bi ba'dhi ayatil ahkam tafsiran wastinbatan. Itu berisi kumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dalil terhadap permasalahan fikih. Dikumpulkan per bab fikih oleh beliau. Kemudian disebutkan ayatnya. Setelah itu beliau jelaskan faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Beliau menjelaskan tafsirnya ayat tersebut, kemudian beliau jelaskan faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Jadi kalau dalam ilmu hadis kita mengenal ada beberapa kitab karya para ulama terdahulu yang beliau menggabungkan hadis-hadis hukum, khusus hadis-hadis saja seperti Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, ya. Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, misalkan Muntaqa Al-Akhbar karya kakek dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Majduddin Ibnu Taimiyah. Nah, itu kumpulan hadis-hadis saja terkait dengan hukum fikih. Sedangkan Syekh Ibnu Taimin, selain beliau juga memiliki syarah terhadap hadis-hadis tersebut. Beliau punya syarah Umdatul Ahkam, beliau punya. Beliau mensyarah Bulughul Maram lebih dari satu kali. Ya. Ada Asyarhul Makhtasar ala Bulughul Maram. Beliau mensyarah ringkasan syarah untuk Bulughul Maram. Beliau juga punya yang lebih tebal, Fathul Jalali wal Ikram, syarah Bulughul Maram. Nah, selain beliau perhatian terhadap hadis-hadis terhadap fikih, beliau juga menyusun karya ayat-ayat Quran dijelaskan tafsirnya berdasarkan hukum-hukum fikih yang diberi judul Al-Ilmam bi ba'dhi ayatil ahkam tafsiran wastinbatan. Itu tebal, cukup tebal, 800-an halaman. Masya Allah. Nah. Untuk tafsir secara keseluruhan lengkap dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, memang Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tidak menyelesaikannya. Nah, dalam beberapa kesempatan beliau memberikan durus tentang tafsir. Kadang ada yang beliau menjelaskan makna dari tafsir Al-Jalalain, ya. Kemudian beliau syarah, beliau jelaskan maknanya. Kemudian beliau rinci penjelasannya, apakah beliau setuju dengan pendapat muallif atau tidak. Kalau tidak setuju bagaimana? Beliau jelaskan hujahnya. Nah, seperti ketika tafsir menjelaskan tafsir surat An-Nur, beliau mensyarah tafsir Al-Jalalain. Ada juga yang berupa muhadharah langsung, tidak terikat dengan tafsir tertentu. Ya. Karena beliau ini memiliki guru para ulama tafsir, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau adalah guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juga Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syangqiti rahimahullah, yang juga guru dari Syekh bin Baz, ya, penyusun kitab Adwa'ul Bayan. Selain guru-guru beliau ahli tafsir, ya, beliau banyak mengambil faedah dari guru-gurunya. Juga beliau ini memiliki pondasi keilmuan secara lughah yang sangat kuat. Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala. Maka kefaqihan beliau, ya, begitu terlihat ketika beliau menjelaskan tafsir dari ayat-ayat tersebut. Beliau ringkas, beliau intisarikan, beliau rangkumkan dari tafsir-tafsir para ulama terdahulu. Kemudian beliau jelaskan, yang kadang penjelasan itu meluas ke berbagai sisi pembahasan ilmu. Kadang tentang akidah, kadang tentang akhlak, kadang tentang fikih. Nah, maka di sini kita insya Allah akan mempelajari tafsir Juz Amma dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan pada mukaddimah yang antum bisa lihat di dalam PDF, ya, mukaddimah yang di halaman 6 bisa antum lihat mukaddimah dari murid Syekh Ibnu Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang menjelaskan bahwa tafsir juz amma ini didapatkan dari beberapa majelis pertemuan yang disebut dengan liqa al-bab al-maftuh. Dan alhamdulillah dari beberapa pertemuan itu juz amma sampai selesai. Dan ketika kita memulai tafsir juz amma ini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memulai dari tafsir Al-Fatihah. Nah, begini begitu memudahkan bagi kaum muslimin. Ya, karena dalam sholat kita, ya, kebanyakan kita tentu perlu untuk mengetahui makna Al-Fatihah dan setelah Al-Fatihah biasanya kaum muslimin banyak yang membaca surat-surat pendek yang ada dalam juz amma yang banyak mereka hafal. Ya, bahkan anak-anak kecil pun banyak yang hafal juz amma. Maka karena begitu pentingnya pembahasan ini, maka beliau dalam liqa al-bab al-maftuh beliau menjelaskan tafsir juz amma dalam beberapa pertemuan dan itu sampai selesai alhamdulillah. Nah, walaupun transkrip yang ada ini dijelaskan oleh di dalam mukaddimahnya kata beliau walakinnahu lam yatamakkan min muraja'atihi ba'da tafrighihim min al-ashrifah siwa suratil Fatihah. Namun ya, beliau belum sempat memurojaah tafsir ini selain surat Al-Fatihah. Nah, yang jelas murid dari Syekh Ibnu Utsaimin ini sudah menunjukkan sudah menyampaikan kepada Syekh Ibnu Utsaimin akan tafsir ini dan beliau setuju. Itu. Dan beliau setuju ya. Tapi cuma belum sempat dimurojaah oleh beliau. Nah, baik. Dan sehingga beberapa penjelasan yang ada di dalam tafsir juz amma ini adalah penyampaian ceramah dari beliau. Nah, tentunya penyampaian ceramah secara lisan berbeda dengan ketika seorang menulis. Ketika seorang menulis, ya, dia masih lebih banyak waktu untuk memurajaah, kemudian membenarkan mana yang salah dari ketikan, ya, mengkaji lagi referensinya, ya, referensinya, kitab-kitabnya dilihat lagi, baru diketik ulang. Ya. Sedangkan kalau dengan ceramah, ya, tidak seluas itu. Tapi meskipun demikian, kita akan melihat biiznillah begitu dalam dan luasnya ilmu dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang terlihat di dalam karya-karya beliau, di antaranya transkrip ceramah beliau ketika menafsirkan juz amma dalam beberapa pertemuan liqa al-bab al-maftuh. Nah, baik. Dan cara kita insyaallah ketika menjelaskan apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ini, mungkin kita tidak membaca seluruh kata per kata. Nah, tapi kita akan ambil beberapa poin-poin penting ya yang terkait dengan tafsir sebuah ayat yang beliau sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Nah, pada mukaddimah ya disebutkan di sini waqad bayyana Syekh rahimahullah ya di dalam pada PDF itu di halaman 6 ya di alinea yang terakhir, paragraf yang terakhir disebutkan oleh murid dari Syekh Ibnu Utsaimin waqad bayyana Syekh rahimahullah manhajahu fi tafsir hadzal juz' fi tafsir hadzal juz'i min al-Qur'an faqala fi khitam tafsir surah Abasah. Syekh rahimahullah telah menjelaskan metode beliau di dalam menafsirkan bagian dari Quran ini juz amma dan beliau menjelaskan pada penutup tafsir surat Abasa. Hadzal kalam alladhi natakallam bihi ala hadhihi al-ayat la nuridu bihi al-basta. Pembicaraan kita tentang ayat-ayat ini tidak kita perluas, kita tidak perpanjang penjelasannya. Walakin nuridu bihi at-tawdih al-muqarrib lil makna. Tapi yang diinginkan oleh Syekh adalah kita ingin memperjelas dan mendekatkan makna kepada para pembaca atau para pendengar. Nah, jadi beliau tidak memberikan tafsir yang panjang, sekedar tafsir-tafsir yang ringkas atau pertengahan yang bisa kira-kira dipahami oleh kaum muslimin yang membaca karya beliau ini. Wa qala rahimahullah, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, ikhtarna hadzal juz'a li'annahu yuqra'u katiran fi shalawat. Kita memilih juz amma ini, bagian ini dalam Quran, juz amma, karena itu banyak dibaca di dalam salat-salat. Fayuhsin an yu'raf ma'ani hadzal juz. Bagus jika diketahui makna-makna dari juz amma ini. Wal Quran unzila li umurin salatah. Quran itu diturunkan untuk tiga perkara, untuk tiga tujuan. Al-amrul awal, yang pertama, at-ta'abbud lillahi bitilawatih. Seorang beribadah kepada Allah dengan melakukan tilawah, membaca Al-Quran. Nah, dengan membaca Al-Quran. Wasani at-tadabbur lima'anih. Yang kedua, mentadabburi makna-maknanya. Berusaha memahami makna-maknanya. Wasalis al-itti'ab bihi. Yang ketiga adalah mengambil Al-Quran sebagai nasihat untuk diamalkan. Berpedoman dengan Al-Quran sebagai landasan di dalam beramal. Kita anggap isi Quran itu pemberi, adalah sebagai nasihat bagi kita. Yang kita ikuti nasihat itu dalam perbuatan kita, dalam ucapan kita. Nasihat itu membimbing kita ke jalan yang lurus. Karena itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, kitab yang diberkahi, ya, agar kalian mentadabburi ayat-ayatnya, agar kalian berusaha memahami ayat-ayatnya. Wa liyatadhakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal, ya, bisa menjadikan sebagai pengingat, ya, menjadi sebagai nasihat bagi dia. Wala yumkin li ahadin an yatadhakkara bil Qur'an illa idza 'arafa al makna. Tidak mungkin seseorang menjadikan Al-Qur'an sebagai pengingatnya kecuali jika dia paham, dia tahu maknanya. Karena الذي لا يعرف المعنى بمنزلة الذي لا يقرأ. Karena orang yang tidak paham maknanya seperti orang yang tidak membaca. Karena qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, ini di PDF halaman 7. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya. Di antara mereka orang-orang ahlul kitab, mereka ada ummi, ya, la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya. Mereka tidak tahu tentang kitab kecuali hanya sekedar amaniyya. Amaniyya maksudnya adalah qira'ah, sekedar baca saja. Tidak tahu maknanya. Karena mereka tidak tahu maknanya, maka mereka tidak bisa mengambil Quran sebagai pedoman secara benar. Ya. Karena itu kata Syekh berikutnya, ya, nasihat bagi kita, lihada yanbaghi lil muslim an yahrisu ala ma'rifati ma'na al-Quran al-Karim hatta yantafi'a bihi. Karena itu semestinya bagi seorang muslim bersemangat untuk mengetahui makna Al-Quran sehingga bisa mengambil manfaat darinya. Wa hatta yakuna muttabi'an li athari salaf, hingga dia mengikuti athar, jejak-jejak peninggalan para salaf. Fa innahum kanu la yatajawazuna ashra ayat hatta yata'allamuha wa ma fiha min al-'ilmi wal 'amal. Karena para salaf, para ulama salaf itu, para sahabat, mereka tidaklah melampaui mempelajari 10 ayat sampai mereka mempelajarinya dan juga berusaha untuk mengamalkannya. Nah. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menyatakan, hariyun bi talabatil ilmi an yahrisu fi kulli munasabah idza ijtama'u bil 'ammah an ya'tu bi ayatin min kitabillah yufassirunaha. Sebaiknya bagi para penuntut ilmu untuk bersemangat, ya, ketika di setiap kesempatan mereka berkumpul dengan orang-orang awam, hendaknya menjelaskan satu ayat dari Al-Quran, dia jelaskan tafsirnya. La siyama ma yaksur tirdaduhu alal amah mislul Fatihah. Terlebih lagi surat atau ayat yang sering dibaca oleh orang-orang awam seperti Al-Fatihah. فَإِنَّكَ لَوْ سَأَلْتَ عَامِيًا بَلْ الْكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ أَنْ مَعْنَى سُورَةِ الْفَاتِحَةِ لَمْ يَعْرِفْ شَيْئًا مِنْهَا. Karena jika Anda bertanya kepada orang yang awam, bahkan kebanyakan manusia, tentang makna surat Al-Fatihah, mereka tidak mengetahui apa-apa. Dan itu sebagian yang dinasihatkan Masyaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, sepertinya mungkin pada pertemuan ini kita hanya bisa menjelaskan mukaddimah, ya. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya mungkin kita akan mulai masuk kepada tafsir surat Al-Fatihah. Nah, baik, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, ada satu saran. Mungkin bisa sambil-sambil Ustaz menyampaikan, apabila Ustaz membacakan syarahnya, Ustaz sebutkan halaman yang Ustaz sedang bacakan, memudahkan untuk ikhwan menyimak, insyaAllah. Naam, jazakumullah khairan. Baik. Kalau PDF-nya sudah disebar, antum bisa unduh, bisa download darinya, dan insyaallah kalau saya membacakan ucapan dari Syekh Ibnu Utsaimin pada sebuah halaman, insyaallah nanti saya akan menyebutkan itu ada di halaman berapa. Naam, jazakumullah khairan. Ustaz, jazakumullah khairan. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Kayaknya enggak ada, insyaallah nanti kalau ada apa-apa nanti kita sampaikan lewat lewat WhatsApp atau tool yang lain, Ustaz. Nah, baik. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.